Kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai 29 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan pagi yang indah ini. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Saya akan membaca 26, saudara-saudara membaca 27, kita bergantian hingga ayat yang ke-29 dari kitab Matius pasal 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih, mempersiapkan para murid untuk menuju puncak perjalanan pelayanan, yaitu kematian di atas bukit Golgota, menjadi detik-detik yang cukup mengharukan, mengerikan sekaligus di sana. Haru biru rasa karena menjadi kesulitan yang tidak bisa dijelaskan, mengingat ia sangat tahu apa yang akan terjadi, tetapi muridnya sama sekali tidak mengerti. Dan ironi perjamuan malam itu selalu menjadi ironi perjalanan gereja, di mana orang terus mengikut Kristus. Kristus mempunyai keinginan, tetapi umat, gereja, jemaat tidak mampu menangkapnya dan pergi ke tempat di mana Tuhan tidak menyuruhnya. Kegelisahan, kegentingan selalu terjadi terus-menerus. Bahkan ketika kita terjun di dalam ladang pelayanan, apakah yang sedang kita kerjakan? Kristus maukah atau aku maukah? Selalu menjadi pergumulan yang tidak sederhana, saudaraku yang kekasih. Karena itulah seharusnya perjamuan kudus mengingatkan kita, sisi di mana kita berada sedang bergumul dengan sungguh-sungguhnya menghadapi sebuah kenyataan yang tidak sederhana, dan hidup Kristen kita tidak pernah lepas dari pergumulan itu. Itu sebab kalau engkau hidup sebagai orang Kristen tidak mempunyai kegelisahan kekristenan, engkau sebetulnya belum Kristen. Kalau engkau hidup sebagai orang Kristen yang mau menggairahkan keinginan dirimu, engkau belum Kristen. Kristen adalah selalu ingat, be to nothing, menjadi tidak ada, supaya Kristus ada. Dan ini tidak akan menjadi sederhana, saudara. Ini pergumulan yang sangat berat. Saya mampu mengkhotbahkan itu dari berbagai sudut, tetapi saya harus jujur, di dalam mengaktualisasi tidak gampang. Itu sebab saya berkelahi terus dengan diri saya. Belajar menempatkan, untuk tidak selalu harus paling atas, bukan? Tetapi tidak berhenti berkarya untuk bukan bangga apa yang dikerjakan. Tetapi harus dan harus dan harus melakukan. Mencambuk diri dan memperhamba diri untuk kemuliaan namanya. Dan itu tidak sederhana. Nah, oleh karena itu ketika Tuhan Yesus mengumpulkan mereka lalu berkata, diambilnya roti, diucapkannya berkat dan berkata, "Makanlah, inilah tubuhku." Saudara, roti dan anggur memang menjadi simbol. Roti dan anggur sangat familiar dalam kehidupan orang-orang Israel. Itu menjadi makan dan minum yang primer, yang utama dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika roti itu diambil dan dipecah-pecahkannya, dia menggambarkan tubuhnya yang akan terpecah-pecah bagi tiap orang percaya. Tubuhnya yang akan tercabik-cabik di atas kayu salib sana. Nah, ini menjadi pemikiran serius kita, saudara. Oleh karena itu apa yang digambarkan Kristus di dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru bergerak secara dinamis. Di perjanjian lama kita mendapatkan gambaran bagaimana dia memberi hidup dengan roti. Perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian 40 tahun di kegersangan, 40 tahun di tempat tidak mungkin melanjutkan kehidupan, 40 tahun di jalan pembantaian. 40 tahun tanpa harapan. Semua berubah karena kehadiran Kristus, bukan? Itu sebab Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 1-13, bagaimana dia menggambarkan perjalanan orang Israel memulai lepas, melintasi Laut Teberau atau Laut Merah itu adalah untuk apa? Dikatakan mereka melintasi laut itu dan mereka dibaptis menjadi pengikut Bapa, Anak, Roh Kudus itu. Pada waktu mereka berjalan di padang gurun, itu menjadi pembaptisan massal yang paling hebat, saudara. Tetapi ingat, satu pun tidak ada yang basah. Enggak percik, enggak juga diselam. Karena itu gereja merupakan kebodohan kalau ribut urusan yang tidak urusan. Dan ini menjadi kesalahan fatal pada gereja. Mereka lewat, dibaptis. Lalu mereka minum air yang bukan air, karena air itu air payau. Minum air yang bukan dari sumber, karena datang dari batu. Kuasa Allah dinyatakan. Mereka makan roti yang bukan roti, karena tidak pernah ada. Mereka makan mana yang datang secara misterius. Lalu selesai perjalanan 40 tahun, tidak lagi pernah ditemukan. Apa itu? Dan jumlahnya sangat signifikan. 600 ribu laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tiap hari mesti dihidupkan. Saudara yang kekasih, kita punya sekolah berasrama. Ada 450 dan akan menjadi 500 anak. Setiap tahun akan ada tambah 2 kelas lagi yang tahun ini dan tahun depan. Waktu memberi makan anak, mendistribusi segitu saja sudah pusing luar biasa ya. Untuk mencapai titik optimal itu tidak gampang. Kita harus menggerakkan sekian puluh orang. Ya, itu baru makannya. Lainnya. Bayangkan 600 ribu. Laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yang mesti dimobilisasi dalam kehidupan sehari-harinya. Pengaturan, pengelolaan. Tetapi mereka hidup oleh siapa? Kristus, Kristus, Kristus, dan Kristus. Yang digambarkan Paulus, dialah batu karang rohani itu. Dan Yesus mengatakan, akulah roti hidup itu. Mana 40 tahun menghidupkan nenek moyangmu. Tetapi aku akan menghidupkanmu kekal selama-lamanya. Air itu telah menghidupkan nenek moyangmu 40 tahun dalam perjalanan, tetapi aku akan menghidupkanmu kekal selama-lamanya. Itu sebab dia menyebut dirinya roti hidup, dan dia juga menyebut dirinya air hidup yang luar biasa itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita membaca dari perjanjian lama, masuk ke perjanjian baru, bergerak dari topik ke topik, kita akan menemukan benang merah yang amat sangat luar biasa terangnya. Dan gak mungkin salah. Tidak mungkin engkau salah mengerti. Kalau sampai salah mengerti cuma satu logikanya, pasti kau tidak baca Alkitab baik-baik. Itu sebab kalau semua orang mau jujur, takluk kepada Alkitab, bukan apa pikirmu, tapi apa pikiran Alkitab, itu akan menjadi luar biasa, Saudara. Nah, oleh karena itu kita menemukan roti yang hidup menghidupkan orang di dalam perjalanan sudah menjadi gambaran yang mestinya dinantikan, dirindukan. Tetapi sayang, mereka sangat kenal dengan roti 40 tahun, mana? Tapi mereka tidak mengenal Kristus roti hidup itu. Yang justru mereka jauh lebih butuhkan. Karena perjalanan bukan lagi dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tapi dari dunia menuju tanah kekekalan. Ini perjalanan lebih hebat. Ini perjalanan lebih besar. Dan ini perjalanan kita. Karena itu perilaku kita tidak beda jauh dengan perilaku Israel. Dalam perjalanan kita bergumul tentang hidup kita, tentang gairah kita, kita lupa tentang apa yang Kristus mau. Mari berdoa supaya cinta akan Tuhan, cinta akan pelayanan, cinta akan rumahnya menghanguskan kita, membuat kita tidak bisa berhenti untuk melayani dia. Dan terus memikirkan, dan terus memikirkan, dan terus memikirkan. Pasti gak ada waktu untuk yang lain-lainnya. Kita akan terhindar dari berbagai hal yang tidak perlu, sesuai yang kekasih. Nah, ini menjadi perlu. Nah, oleh karena itu, gambaran di dalam perjanjian lama yang bergerak secara dinamis, terus dalam proses waktu, para nabi menyuarakan dan Kristus menggenapinya. Lalu dia mengambil juga cawan syukur dan memberikan kepada mereka, minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang kekasih, menarik kalau kita memperhatikan bagian ini. Ya. Matius memakai istilah darah yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kalau kita menelusuri Alkitab dengan teliti, banyak orang pasti tidak semua orang kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia diberikan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak semua kan. Siapa yang percaya? Hanya yang diberinya anugerah percaya. Karena tidak ada satu orang pun bisa percaya kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi keselamatan bukan barang obralan untuk semua orang. Ini perlu untuk kita mengerti. Ya, selalu kita mempunyai dilema. Kalau enggak semua berarti Tuhan jahat dong. Siapa bilang jahat? Karena yang pasti semua kita binasa. kita bukan semua orang berpeluang bisa masuk surga. Enggak, peluang kita sama, tidak bisa masuk surga. Puji Tuhan, dia menyatakan kasihnya. Dia berikan dirinya, hidupnya dia korbankan untuk kita. Lalu ada orang lagi bilang, Allah tidak adil dong. Kenapa pilih separuh dan pilih yang lain? Bagaimana tidak adil? Karena dia tidak punya kewajiban tapi melakukan apa yang tidak perlu dia lakukan. Justru kau terbalik. Bukan saja dia tidak adil, penuh cinta kasih yang tidak perlu. Karena harusnya kita cukup membinasakan kita. Dia cukup menghabiskan kita. Oh tidak Pak, orang tidak selamat itu tergantung kalau dia keras kepala, dia enggak mau terima Tuhan. Betul. Tetapi tahukah kau ketika kau lembek kepala dan mau terima Tuhan, kau pikir itu kau. Kau bukan apa-apa. Nothing. Batu semua kita ini. Dia yang bisa melembutkan hati. Dan kalau Tuhan mau, sekeras apapun hatimu, seburuk apapun dosamu, disucikannya dengan darahnya itu. Karena itu Tuhan tidak mungkin gagal menyelamatkan manusia. Tidak ada manusia terlalu keras kepala, keras hati, sampai tidak bisa terima Tuhan. Omong kosong itu. Itu sebab dikatakan, yang menghujat Roh Kudus tidak akan pernah bisa diampuni. Kenapa? Menolak terus-menerus. Nuraninya mati. Selesai. Dan orang yang menolak terus-menerus memang adalah orang yang tidak dimasukkan dalam gairah dan kuasa Roh Kudus. Sebetulnya apakah Roh Kudus bisa tarik? Bisa kalau dia mau. Kenapa dia tidak mau tarik? Karena dia tidak punya kewajiban selamatkan semua. Sudah bagus ada yang mau diselamatkan. Tolong serius dengan kekristenan, jangan jadikan barang recehan. Puji Tuhan, ayo ikut Tuhan, kita semua selamat. Kita adalah umat pilihan yang masuk surga. Nanti dulu. Ini kesombongan agama, barang obralan, lalu kita berpikir dengan apa yang kita lakukan, kita sudah ke surga susah. Lalu kita berpikir kalau kita sudah melayani, kita ke surga. Kita berpikir kalau sudah kumpul uang, kasih uang, kita ke surga. Omong kosong besar. Baca Alkitab. Tuhan tidak butuh berapapun uang yang kau punya. Tuhan tidak butuh berapapun waktu yang kau berikan. Tuhan tidak butuh berapapun tenaga yang sudah kau limpahkan. Tuhan tidak butuh berapa air mata yang kau tumpahkan. Kita yang butuh dia untuk memberikan kita belas kasihan. Tuhan tidak tertarik dengan semuanya. Pengorbanan kita tidak lebih besar dari pengorbanan dia. Uang kita tidak lebih banyak dari uang dia. Waktu yang kita berikan tidak lebih banyak dari waktu yang dia berikan. Mau bagaimana kita bisa bertanding dengan Tuhan? Kan omong kosong besar bukan? Karena itu kalau kita mau hitung-hitungan tentu sangat memalukan. Nah oleh karena itulah cara berpikir begini harus kita tumbuh kembangkan. Sehingga kita menyemangati diri kita bagaimana kita mau melayani Tuhan. Bagaimana kita mau melakoni hari-hari kita. Ini menjadi perlu susra. Supaya kita keras terhadap diri kita. Bagaimana kita berkelahi dengan zaman ini. Nah oleh karena itu, roti, anggur yang menjadi simbol daripada tubuh dan darah Kristus diberikannya. Dan itulah perjamuan kudus. Ditumpahkanlah darah itu bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Siapa banyak orang? Orang yang diperkenannya. Siapa orang yang diperkenannya? Itu misterinya. Karena itu tidak ada satu orang pun berhak menghakimi. Kau diperkenan dan kau tidak. Tidak ada, itu bukan hak pendeta. Oleh karena itulah saudara yang kekasih, itu menjadi sesuatu pergumulan serius yang kita tumbuh kembangkan. Tetapi jikalau betul engkau orang pilihan, pasti engkau punya kegelisahan terhadap dosa. Gelisah kalau bikin dosa. Tetapi sebaliknya kau gelisah kalau tidak melayani Allah. Dan juga kau akan gelisah kalau orang tidak suka kepadamu. Dan engkau akan gelisah kalau semua dunia memusuhimu. Ada something yang salah. Tetapi jangan pikir semua orang akan menyukaimu. Ini menjadi suatu ukuran pentingnya. Semoga orang yang membenci kita adalah orang yang tepat. Memang orang jahat artinya. Semoga yang menyukai kita adalah orang yang benar. Karena itu menjadi tepat arah buat kita. Dan itu kehidupan. Nah ini menjadi pergumulan serius. Ukuran-ukuran yang bisa kita lihat. Apakah saya dipilih atau tidak. Dan tidak mungkin hatimu tidak bergelora melayani Tuhan. Pasti kamu bergelora. Begitu malas kamu langsung gelisah. Ini ada yang salah. Gitu ya. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian pemikiran seperti inilah, kita bergerak dan terus bergerak melayani Tuhan kita yang hidup itu. Melakoni apa yang menjadi kehendaknya, kita kerjakan dengan sepenuh hati kita. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, melambangkan pengorbanan yang luar biasa, pembantaian anak domba Allah. Alkitab memberikan gambaran lagi di perjanjian lama. Nun jauh ribuan tahun yang lampau, tapi bisa tepat, hebatnya. Itu Alkitab. Itu sebab saya katakan, baca buku-buku yang ditulis Kong Fu Chu. Kong Fu Chu menulis. Tidak ada yang membicarakan tentang dia apapun di waktu lampau. Dia menulis pada masa itu. Dan dia menuliskan pemikiran-pemikirannya yang besar, yang agung, yang luar biasa. Dia mencerbati seluruh kehidupan. Siddhartha Gautama meninggalkan istana. Ketika berbicara kebenaran kehidupan, ditanyanya penasihat raja. Paman, apa yang harus kulakukan supaya aku menemukan kebenaran dan ketenangan? Karena aku merasa kurang di istana. Aku ingin pergi. Sang paman berkata, salah sekali anakku. Jangan engkau pergi. Karena disinilah ketenangan dan kedamaian. Dipandangnya pamannya penasehat yang luar biasa di istana. Akhirnya dia berkata, semakin engkau melarang aku, semakin gelisah hatiku, dan dia pergi. Bagi Siddhartha Gautama, penasehat yang bijak itu ternyata tidak bijak. Maka pangeran muda itu pergi mencari ketenangan, kebenaran, dan kisah selanjutnya di bawah pohon bodhi, ia menemukan dan mengembangkan ajarannya. Siddhartha Gautama orang besar, mempengaruhi jutaan orang di kolong langit ini. Hebat, mengagumkan, tapi dia tidak kenal Kristus. Berapa memalukannya kita orang Kristen, yang katanya kenal Kristus, tapi tidak mempengaruhi banyak orang. Maka Siddhartha Gautama membangun satu pemahaman yang begitu hebat. Dia berpikir pada zamannya, dia menemukan berdasarkan pergolakan dialognya dengan alam. Selesai. Begitu pula Nabi Muhammad, seorang yang sangat agung, memberikan pemikiran-pemikiran luar biasa dan mengubah wajah Arab yang penuh dengan kabilah-kabilah liar menjadi tertib dan bangun menjadi sebuah bangsa yang beradab. Seluruh pemikiran-pemikiran dituangkannya, hasil interaksinya dengan seorang ahli Taurat. Tetapi Taurat itu sendiri tidak pernah membicarakan tentang dia. Tahukah engkau siapa yang dibicarakan siapa di dalam sepanjang zaman yang berbeda? Tahukah engkau siapa ada orang yang punya saksi dalam setiap abad? Namanya Yesus Kristus. Adam mempunyai pengharapan kalau keturunan perempuan akan berkelahi dengan keturunan ular terus-menerus. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Ular itu sukses meremukkan tumitnya. Nah, itulah salib. Keturunan perempuan itu kemudian bernama dari Adam ke Nuh, Set, Nuh, dari Nuh bergerak ke Abraham, Abraham masuk ke Yakub, Yakub, Yehuda, Yehuda, Daud, Daud, Kristus. Kitab mana yang selengkap itu? Tidak ada. Garis keturunannya pun lengkap. Lalu digambarkanlah dalam kehidupan orang-orang Israel bahwa mereka harus mengorbankan domba apabila mereka berdosa. Menarik ya. Nah, kalau mereka dosa, mereka harus mengorbankan domba. Nah, pengorbanan anak domba, siapa itu? Abraham sudah memahaminya. Dia Tuhan yang hidup, bisa memberi hidup sekalipun anakku mati. Dan akhirnya domba itu tampak. Simbol itu makin jelas, Tauratnya belum ada. Taurat ada lalu mengatur pengorbanan anak domba terus bergerak. Dan digenapi pada Kristus. Musa pun berbicara dari tengah-tengah bangsa ini akan memimpin seorang yang besar. Membawa bangsa ini keluar dari kehidupan yang salah. Dari dosa. Musa yang besar berbicara tentang Yesus yang jauh lebih besar. Maka tiap generasi mendekati era pembuangan Yesaya berteriak. 750 tahun kurang lebih sebelum Kristus akan datang dia. Yang disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Penderitaannya digambarkan secara rinci di dalam pasalnya yang ke-63. Saudara-saudara, kelahirannya pun secara ajaib digambarkan dari perempuan muda yang belum menikah. Matius menyebutnya anak dara. Bagaimana bisa? Belum dia lahir, semua sudah bercerita dan apa yang akan dikerjakannya. Dan dia datang menggenapi seluruh yang ada sebagai penggenapan janji. Itu sebab dia berkata, akan tetapi aku berkata padamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya satu apa yang baru bersama dengan kamu di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, apa yang sudah diberikannya? Yaitu penggenapan terhadap perjanjian. Apakah perjanjian lama bukan perjanjian? Yes, perjanjian lama bagian dari perjanjian dan belum selesai. Perjanjian lama menggambarkan siapa yang akan jadi korban, siapa yang akan jadi juru selamat, dan belum selesai. Sampai Kristus datang dan mati di atas kayu salib, genaplah perjanjian itu. Itu sebab kalau kita memakai istilah perjanjian lama, perjanjian baru, antara benar dan salah. Karena kalau secara linguistik kita bilang perjanjian lama, perjanjian baru, lama gak laku dong, yang baru lakukan begitu. Akan jadi salah. Padahal bukan itu sebetulnya maksudnya. Tapi gak ada istilah mau membuat. Mestinya perjanjian berkesinambungan. Tapi kalau berkesinambungan, ya berarti jadi satu kitab kan kira-kira begitu ya. Sehingga untuk bijaksana itu dibagi dua kitab sebelum Kristus, sesudah Kristus. Nah ini disebut perjanjian lama. Ya. Tapi mestinya pakai judul perjanjian lama yang belum selesai. Baru perjanjian baru, lanjutan perjanjian lama yang belum selesai. Tapi panjang amat ya, maka dibikinlah perjanjian lama, perjanjian baru. Itu cuma membagi Alkitab supaya kita bijak mengerti. Maka orang bodoh kalau berkata perjanjian lama, hukum Taurat sudah tidak laku. Berarti kamu tidak baca Alkitab, tidak ngerti. Apa yang dimaksud Paulus itu beda. Sudah zaman Kristus, jangan hidup dengan tuntutan Taurat, itu maksudnya. Tapi bukan Taurat tidak laku. Nah karena itu pergumulan seperti ini, yang Kristus berkata, aku datang menggenapi hukum Taurat, kembali menjadi puncak perjanjian yang ditunggu-tunggu. Itu sebab dikatakannya, yang aku datang, darahku, darah perjanjian. Darah domba itu apa? Gambaran darah perjanjian. Darahkulah darah perjanjian. Itu sebab Ibrani berkata, darah Yesus yang ditumpahkan tidak sama dengan darah lembu. Tidak sama dengan darah domba. Kalau kau berdosa, domba harus mati tiap kali dosamu. Tiap dosa, mati. Tiap dosa, mati. Itu namanya penebusan berulang-ulang. Orang Israel juga mengenal baptisan berulang-ulang. Namanya pentahiran. Kalau kamu bikin dosa, ulang lagi, bikin lagi. Dosa lagi, ulang lagi. Tahir, tahir, tahir, tahir, tahir. Itu yang dilakukan Yohanes Pembaptis bersama dengan rekan-rekannya, kelompok Eseni. Yang ditemukan di Qumran dan sebagai tempat tinggal. Setiap hari mereka mentahirkan diri. Karena mereka anggap diri mereka dosa. Jadi basuh diri. Dan tidak mau gaul dengan perempuan. Ya, jadi laki-laki kumpul sebagai orang suci. Saya juga tidak mengerti apakah perempuan tidak suci. Tetapi paling tidak itu kelompok itu. Saya tidak mengerti apakah pernikahan tidak suci. Pernikahan design by God. Tidak ada yang salah dengan pernikahan. Tetapi setiap orang mencari dan coba menjawab pergumulan dengan cara yang unik. Itu history. Sehingga kalau kita belajar itu menarik. Sehingga ternyata bukan soal kawin tidak kawin. Tapi bagaimana hidup yang benar. Nah saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam pergumulan perjalanan seperti itu. Maka kemudian Kristus menggenapi semuanya. Di dalam dirinya. Dialah dalam perjanjian yang disimbolkan dalam darah domba. Dialah roti kehidupan. Bukan sekedar mana yang dinikmati Israel 40 tahun itu. Dan tiap kali pasca mereka makan roti tak beragi. Mengingat keselamatan dari tulah terakhir anak sulung mati. Sehingga anak sulung mereka tidak mati. Dan Kristus sekarang berkata, bukan saja tidak mati, kau pun tidak akan mati. Jika engkau percaya kepadaku, engkau akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi pergumulan dan lompatan yang menarik. Tetapi tidak mungkin engkau percaya kepada Kristus tanpa darah. Artinya saya mau bilang, mana bisa engkau menjadi pengikut Yesus yang tidak berdarah-darah. Omong kosong. Semangat mengikut Yesus adalah semangat jalan salib, jalan darah. Tidak mau berdarah, engkau bukan Kristen. Tapi jangan juga pulang gereja nanti kalian sayat lalu berdarah-darah pulang begitu. Ya. Datang gereja potong lagi berdarah-darah. Itu narkoba itu. Bukan. Berdarah-darah adalah semangat. Tidak mau berhenti. Saya setahun ini akan banyak sekali ke Kalimantan. Ini berangkat kemarin Januari, pergi lagi nanti Maret. Lalu berangkat lagi Juni, berangkat lagi Juli. Karena Juli untuk reuni dan seterusnya. Jadi agenda saya rada pruk, banyak sekali pergi. Ya. Tetapi tidak mengapa. Saya harus memberi waktu saya dan saya harus makin berkobar. Selesai itu saya akan bertemu lagi pada persiapan-persiapan untuk memikirkan Papua. Maka energi akan makin terkuras. Tetapi kalau aku khotbah berdarah-darah, aku sendiri tidak, buat apa? Yang menjadi kenikmatan bagi saya, ketika saya pergi, baik ke Kalimantan, Papua, semua saya tanggung biaya saya sendiri. Nah itu bagi saya kehormatan. Itu bagi saya anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bagi saya bukan saya dapat uang. Saya dapat berkat. Itu dia menghidupi saya. Sudah pasti itu. Gak usah pikirkan. Yang jadi persoalan aku. Berani gak aku pakai apa yang dia kasih untuk dia? Itu persoalannya. Atau cuma untuk perutku. Bagiku persoalan serius adalah aku. Akankah aku kembalikan semua yang dia berikan untuk kemuliaan namanya? Bagi saya itu. Sehingga saya gak akan cerita sama kamu. Saya beli rumah lagi. Punya ini lagi. Ada dua rumah. Rumah ketiga. Rumah kelima. Rumah kelapan. Rumah ini. Tapi kiranya Tuhan tolong. Supaya darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah, menyemangati hidupku untuk mengabdi pada dia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, itulah seharusnya warna kita, hidup kita, hari-hari kita, perjanjian puncak sudah dinyatakan. Dan dia berkata, ini menjadi bentuk yang disebut perjamuan akhir. Karena apa? Aku berkata padamu, mulai sekarang aku tidak akan lagi minum hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya. Yaitu apa? Yang baru. Di mana? Bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Maksudnya apa? Clear. Itu hari terakhir dia bersama dengan murid. Clear. Itu hari terakhir dia makan minum dengan murid-murid itu. Tapi murid-murid itu belum kebayang. Dia udah ngomong dia akan mati ditangkap. Tapi semua masih gak yakin. Itu sebab benar-benar ditangkap. Semua bubar. Karena gak pernah siap. Saya selalu berpikir, Tuhan, perjamuan akhir itu kau persiapkan begitu luar biasanya. Seluruh puncak ajaran kau berikan. Mustinya murid-murid itu siap. 4 kali pemberitahuan tentang kematiannya. Masih gak ngerti juga. Jangan bilang 3 kali. 4 kali. Belum ditambah lagi ajaran-ajaran lain yang tidak langsung bicara tentang dia yang menderita. Tapi murid gak ngerti. Akhirnya saya agak besar hati. Kalau 4 tahun, 40 tahun khotbah di sini masih gak ngerti-ngerti kalian, saya ngerti. Yesus saja susah kok. Ya, tapi cuma hibur diri ya. Ya memang susah ya. Apalagi saya. Kok Pak udah diajar-ajar mereka enggak ngerti juga. Kadang saya pikir jangan jemaat jauh-jauh. Anak saya di rumah. Dari belasan sampai puluhan tahun sudah umurnya. Tiap hari mulut saya mesti ngomong. Masih belum lulus juga. Kapan mereka lulus? Biar mereka berdialog dengan hidup. Tapi itulah keluhan bapak dan ibuku. Mungkin kalau saya ngomong, kalau mama saya dari situ, dia bilang, ah kau juga diam, kau sampai berapa puluh tahun kau baru beres. Mungkin gitu ya. Mama juga ngomong, kau terus suruh sekolah minggu, susahmu setengah mati. Baru saya ngerti, jahatnya orang berdosa. Panjang pendidikan. SD 6 tahun lulus, SMP 3 tahun lulus, SMA 3 tahun lulus. Mau jadi anak baik, mau jadi anak benar, berpuluh-puluh tahun. Orang tua saya sampai nangis air mata itu. Mungkin kalau ada darah, dia nangis darah kali. Dia doang nangis, saya ketawain. Tapi hari ini saya baru ngerti, yes. Karena itu jangan cengeng. Kalau melayani setahun, 2 tahun, 5 tahun, kok gak ada perubahan, Pak? Siapa kau? Emang kau sudah mati seperti Yesus mati? Emang apa yang kau lakukan sampai kau mau menuntut hakmu? Hak kita adalah boleh melayani Tuhan. Upah seperti kata Paulus adalah upah. Kalau aku bisa memberitakan Injil tanpa upah, itu yang mengagumkan. Semangat ini harus menyemangati kita supaya kemudian kita hidup seperti apa yang Tuhan mau itu. Hidup kita itu bernilai. Sehingga perjalanan kita mengikut sang guru. Karena itu tidak heran ketika rasul-rasul itu berteriak menginjili kesana kemari. Banyak yang bertobat, banyak. Tapi apa yang didapat? Banyak aniaya. Bukan banyak uang, saudara. Agak beda sama zaman sekarang. Banyak pelayanan, banyak jemaat, banyak uang. Saya bukan anti uang dan tidak perlu munafik. Rumah saya tidak kecil. Saya punya mobil. Saya bukan orang miskin. Tapi bukan tidak bisa lebih kaya. Saya terus hati-hatinya setengah mati mau melangkah. Ini Tuhan mau apa bukan ya? Ini Tuhan mau. Aduh, stres. Mau belajar ngerti apa yang Tuhan mau. Itu sebab saya tercengang-cengang kalau tiap kali orang khotbah. Tuhan ngomong sama saya, Tuhan ngomong sama saya. Tiap hari Tuhan ngomong sama dia. Sampai kadang-kadang aku berdoa, Tuhan, tega amat sih kau ngomong sama dia terus, gak pernah ngomong sama aku. Aku mau ngerti kehendakmu susahnya setengah mati. jungkir balik, bergumul. Dia ini tiap hari. Dia bilang kalau sama Tuhan itu dia ngobrolnya dekat banget. Hebat ya. Saya sering gentar. Kadang rasa mau doa aja, aduh Tuhan ampun. Mau ngomong aja ini udah ngeri. Karena apa yang kita lakukan, kok kayaknya gak mulus-mulus amat. Sehingga doaku bukan doa diwarnai gimana ketemu Tuhan. Tapi doa yang harus selalu penuh dengan pengakuan. Mestinya gini, aku gini. Mestinya gini, ampuni aku. 5 yang kau gugat, 2 yang kukerjakan. Mestinya 5. 5 yang mesti kuhindari. Paling banter 3. 2, tetap saja aku jatuh. Tuhan tolong. Itu sebab perjamuan kudus menjadi peringatan. Iya, Big Man, cengeng banget kau. Jadi ingat terus perjamuan kudus itu. Aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh. Kalau ingat perjamuan kudus kita, nothing. Karena itu sekali lagi, sering tiap kali saya ingatkan kalian. Jangan datang kemari untuk perjamuan kudus. Supaya penyakitmu sembuh. Demi Tuhan yang hidup, kalau itu pikiranmu. Aku berdoa, bertambah itu. Jahat sekali otak itu. Kalau kau berdoa di sini perjamuan kudus, ikut supaya rezekimu mulus, supaya kerjaan dapat. Demi Tuhan, saya berdoa supaya yang hilang semuanya. Kiranya dia bermurah hati mendengar doa saya. Datanglah, ingatlah kematiannya. Tidak ada yang lain. Dan menangislah. Tumpahkan darahmu untuk dia. Jangan jauh-jauh. Keringat. Pecahkan tubuhmu untuk dia. Jangan jauh-jauh. Dompetmu melayani Tuhan. Hidupmu untuk dia. Sehingga perjamuan kudus itu mengingatkan kita terhadap apa yang mestinya kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengingatkan kita akan tugas tanggung jawab yang mesti kita emban, yang kita gak boleh lari dari sana, saudaraku. Ya. Ini menjadi perlu untuk kita pikirkan di tengah pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu nanti kita akan mengalami lagi perjamuan kudus. Kapan? Di pesta perkawinan anak domba Allah. Di surga kekal. Sehingga murid-murid makan perjamuan akhir. Nanti kamu akan dapat lagi di kerajaan Bapa-Ku. Tapi tahukah engkau? Sesudah selesai perjamuan, Yudas berbelok. Yakinkan dirimu. Di perjamuan akhir, jangan berharap melihat Yudas. Kalau sampai kau bilang, aku ketemu Yudas, sadarkan dirimu di tempat yang salah kau. Jadi jangan main-main ya. Yesus ngomong. Nih perjamuan kudus. Yesus ngomong, nanti sampai yang kekal di sorga. Yudas gak nyampe. Yudas di situ. Habis perjamuan akhir dia belok kanan, gerak. Dia mulai memikirkan yang lainnya. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, bagaimana kemudian kalian dapat di dalam kehidupan kita, kita memahami pergumulan yang serius itu. Sehingga adalah suffer perjamuan akhir itu menjadi perjamuan yang serius. Penting. Saya tiap kali pergi ke Israel, saya selalu ngomong ini ya. Saya kalau pergi ke upper room lihatin orang. Kalau udah ketemu kelompok, teriak-teriak doa, minta kuasa Tuhan supaya turun goncangan Roh Kudus. Saya selalu pikir, aduh jahat sekali orang Kristen ini. Di sini Tuhan Yesus bergumul, tubuhku terpecah, darahku tertumpah. Kawan ini minta kuasa Roh Kudus. Yang kok di situ duduk, kalau bisa ada waktu, diam sebentar, nangislah kau situ. Berapa jahatnya kau? Berapa jahatnya aku? Mestinya kan itu. Tapi saya gak ngerti. Pergi ke tempat Elia, teriak semua. Seperti Elia berteriak supaya Baal-Baal itu dihancurkan oleh Tuhan. Mereka teriak, kuasa Roh Kudus turun. Aku pun bingung. Emang waktu dia nyampe situ, kuasa siapa yang mimpin dia? Dari Jakarta dia jalan, siapa yang mimpin dia? Emang bukan Roh Kudus? Saya enggak ngerti orang Kristen sekarang. Magis, mistis. Bukan makin dekat, kita makin jauh. Demi Tuhan yang hidup. Jangan bangga kalau kau ke gereja. Minggu lepas minggu. Tapi belajar mendisiplin dirimu. Cintai kebenaran. Tapi maaf ya. Kebenaran itu menyakitkan. Tidak enak. Saya harus bilang. Kalau mau yang enak-enak jangan di sini kebaktian. Akhirnya kalian tahu nanti ya. Kalau enggak kebaktian sini. Pasti maunya itu enak-enak. Gampang lah ngenalin ya. Kita bergumul. Serius. Lakukan. Saya selalu berdoa. Kadang-kadang saya pikir, apa ini kayak Gideon ya? Kumpulin puluhan ribu yang sisa 300 orang. Maybe. Tapi saya mesti belajar berbesar hati. Karena bukan kerajaanku yang kubangun. Kerajaan Tuhan itu. Dia punya dan bukan aku. Karena itulah kita bergumul. Ayo berkelahi. Jangan cengengkan dirimu. Jangan manjakan dirimu. Supaya kita boleh menatap kepada kekekalan itu. Ikut dalam perkawinan anak domba Allah. Itu sebab dalam perumpamaan Yesus seringkali bicara, bukan? Maka kemudian matilah dia, lalu berkatalah majikannya, sabaslah engkau hambaku yang baik. Mari masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Lima anak dara bijak, lima anak dara bodoh. Yang bodoh itu ongkang-ongkang kaki. Mau enak-enak saja, tidak ada mau persiapan. Tidak mau capek-capek. Yang bijak capek-capek, bawa jerigen sisa, bawa ini. Kalau habis, tuang lagi. Dan dia masuk dalam pesta perkawinan yang ini tidak. Tidak ada yang nganggong, apa, ongkang-ongkang kaki, tidak ada yang gampang-gampang bisa masuk surga. Tidak ada cerita itu. Tapi jangan kau pikir kau susah, lalu kau bikin susah, lalu masuk surga. Enggak juga. Kalau kau yang bikin itu. Tapi kalau Tuhan beri kau anugerah, nikmatilah. Dan anugerah Tuhan itu tahu, kau dicabik-cabik. Kalau Tuhan izinkan kau dicambuk, dipecut, puji Tuhan. Tuhan baik sama kita. Memecut kita, supaya kita menjadi seperti apa yang dia mau. Nah, itu gambaran Yeremia, bukan? Tuhan penjunan, kita tanah liat. Dia mau bikin apa, dia gabruk lagi gabrak, dah gabruk lagi gabruk. Ya. Kalau mau jadi pendeta yang benar, tak gampang. Mengerti semua jemaat, 100 kepala 100 maunya. Kadang-kadang 100 kepala 125 maunya. Saudara pikir gampang memenuhi semua, tak gampang. Saya kadang-kadang stres juga kalau mesti ngabisin waktu. Karena mesti kerja ini, mesti ini lagi, ini nih. Tetapi itulah hidup. Dan bagi saya kehormatan. Kalau saya bisa hadir dalam sebuah pergumulan dan saya bisa jadi berkat menyelesaikan. Jadi saya gak mau cengeng. Lalu kalau Bapak yang ngadapin gimana? Ya saya teriak sama Tuhan. Berat, seringkali saya juga stres. Saya juga seringkali jadi marah. Habis itu dua lagi, aduh Tuhan ampun, ampun susahnya hidup ini. Ya. Kalau jadi penasehat, kadang-kadang saya luar biasa bijak, ya. Tapi kalau sudah menghadapi persoalan, seringkali tidak bijak. Hidup tidak gampang, kan? Tercabik-cabik, maju lagi. Gak boleh nyerah, saudara. Saya bisa memilih hidup pelayanan yang mudah. Yang cocok sama saya. Gak berurusan dengan orang banyak. Gampang. Ya. Tapi seni dalam melayani selalu. Dan ini pergumulan. Oleh karena itulah mari kita berpikir dalam hidup kita ini. Sudahkah kita terpecah, tertumpah untuk dia? Dengan hidup kita yang kita serahkan dan melayani dia sungguh-sungguh. Tetapi kita punya nilai yang kuat akan terikat kepada kekekalan surga itu. Sudahkah? Camkan itu, saudara. Supaya apapun yang kita kerjakan menjadi bernilai tinggi. Bukan hanya menghasilkan angka rupiah, tapi nilai hidup yang abadi. Saya selalu rindu anak-anak kalau kerja. Kita bukan sekedar kerja, gimana kerja dapat uang, begitu ya. Kita kerja itu bukan sekedar bagaimana kerja kita nanti bisa beli rumah, beli mobil. No. Semua orang juga akan begitu. Bukan berarti mobil tidak perlu, rumah tidak perlu. No. Tapi ayo kita kerja, apa kalau saya lakukan ini, apa yang kurang di dunia ini, yang kalau saya kerjakan bisa menolong satu pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Nah itu pikirkan. Oh saya mesti bikin ini, oh saya mesti lakukan ini, saya mesti lakukan. Nah dengan begitu, apa saya mesti belajar? Oh saya belajar ini, supaya begini. Sehingga nilai kehadiran kita bernilai tinggi dalam hidup memuliakan Tuhan. Percayalah, kalau engkau hidup memuliakan Tuhan, kelasmu pasti tinggi ya. Pasti yang paling bagus kau lakukan. Kalau paling bagus, sudahlah orang cari kamu lah. Ya, hari ini saya duduk diem. Undangan khotbah itu telepon datang terus. Saya yang tidak mau mengobrol diri saya. Karena hidup saya bukan itu. Khotbah sana, khotbah sini, terus mudar-mudar, enggak ngurusin apa-apa. Lalu bilang melayani Tuhan. Enggak. Saya yakin sekali pada waktu itu kalau saya khotbah keliling-keliling terus, saya cuma melayani perut saya. Karena makin banyak pendeta khotbah itu namanya lawyer kelas atas. Banyak klien kan? Karena banyak saya khotbah. Banyak amplopnya, saudara. Makan siang udah lepas itu kan? Makan malam pasti. Gampang itu. Udah pasti jemaat itu kan kalau ketemu pendeta semua baik. Pak, makan siang. Jadi kalau persekutuan aku di sana terus putar, kalau makan siang persekutuan sini pasti makan malam di sini. Persekutuan sini makan siang sini. Udah gampang ya diaturin. Pasti makan malam makan siang terus. Dan namanya orang kalau menjamu pendeta tidak mungkin kelas bawah. Pasti dia ambil restoran paling bagus. Mungkin dia belum pernah ke situ. Tapi demi pendeta dia akan pergi. Aku jadi pendeta gawat. Gampang? Gampang sekali, susah. Saya bisa meninabobokkan orang. Tanganku ini suruh doain rumah ini, amplop ini. Nah, menjaga diri, menjaga integritas itu penting. Saya pikir saya sudah pernah share, bagaimana mencintai Tuhan tak gampang. Saya punya pantangan yang saya mesti atur. Saya harap kalian juga. Ya, pantang bagi saya, kalau diminta doain orang sakit, lalu dia kasih amplop, saya terima. Saya gak mau. Kalau orang itu ngotot, maksa banget ya. Saya suruh masukin ke gereja. Ya oke, kalau ibu memang rasa ini sudah siap, masukin ke gereja ya. Lalu gereja saya suruh bikin tanda terima atau kayak yayasan yang kita punya. Pantang bagi saya, terima uang orang konseling. Kalaupun dikasih pasti saya pindahin. Ya, karena bagi saya konseling sudah semestinya. Ya, doain orang sakit sudah semestinya. Ya. Pantang bagi saya kalau diminta, Pak doain rumah kita dong. Ya, cuma datang doa begitu ya, lalu dikasih amplop. Pantang buat saya. Jujur saja pernah satu kali satu hal saya alami. Pas saya di Surabaya selesai kebaktian, Pak, mau ke airport nanti lewat rumah kita, Pak. Mampir dulu ya, kenapa? Rumahnya sudah selesai, Pak. Oh, tolong doain, Pak. Ya, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi mau ditempatin. Oh, rumah besar sekali. Ya, ya saya suruh doa. Ini lahan 2000-an meter. Masih anak muda lagi, kaya raya begitu ya. Sampai saya lihat, saya cuma komentar, kamar kalian banyak sekali ya. Saya khawatir. Nanti kamu suami istri gak ketemu lagi. Satu di kamar mana, satu kamar mana, satu kamar mana, begitu ya. Saya juga bingung lihat itu rumah. Ya, kebanyakan kamar menurut saya. Ya, ketawa-ketawa, dia enggak loh Pak. Atau, kalaupun enggak, hati-hati kalian banyak kamar kosong itu. Biasanya setan suka di situ. Pak jangan gitu dong Pak, enggak, saya cuma kasih tahu. Ya, lebih bagus kalau nanti kalau ada hamba Tuhan lewat, aku tampung itu. Taruh di kamarmu itu saya. Ah, udah selesai doa, Pak Bigman makasih ya. Sorry. Kau mau diberkati enggak rumahmu? Mau, ini pegang. Karena kalau saya percaya, saya berdoa nih supaya diberkati, saya terima ini, berkatnya terbagi dua nanti. Belum tentu kau kebagian. Karena ini transaksi, jadi kau pegang saja ini. Ya, selesai, pulang, jalan jujur saja saudara. Saya baru ngerti yang pergumulan. Itu manusia saya teriak, tolol, tolol. Karena tipis banget amplopnya. Udah pasti itu selembar. Udah pasti itu cek. Mana ada orang buka cek kasih 500 ribu. Udah pasti juta itu. Ya, sambil jalan, goblok, goblok, tolol, tolol. Kenapa? Baru saya pikir, Tuhan, jahat kali aku ini ya. Jadi aku bergumul dengan aku, berkelahi dengan diriku. Jujur saja saudara. Kan kau gak minta bodoh gitu ya. Dikasihnya kau. Udah kau pegang tipis. Kau bilang haleluya berkat Tuhan datang. Kan enak. Kau bawa itu pulang. Tapi satu lagi bilang, tidak dong, kan aku udah komitmen, aku kan bikin. Ah, kau yang bikin sendiri, mana ada hukum Tauratnya itu, kan? Kau yang bikin itu, kau jadi kelahi sendiri saya. Tapi demi Tuhan yang hidup ya. Keluarga ini respect banget sama saya. Jadi saya kalau ke Surabaya mau tidur, oh susah. Cuman saya aja gak pernah kasih tahu kalau saya datang, malah saya takut. Ya, saya mau pinjam mobil, mau apapun misalnya, Pak Bigman pokoknya kalau apa ya. Ya akhirnya selalu, Pak kenapa datang gak ngomong-ngomong ya. Jadi begitu dah, hubungan kita jadi dekat. Bagi saya persahabatan jauh lebih penting. Nah itu deposito saya. Jadi kalau saya bilang, Pak ngomong dong. Udahlah tenanglah, Bapak gimana segini. Udahlah kau deposito punya kau. Ya nanti kalau udah susah-susah mentok ku telepon kau nanti. Tenang saja ya. Jadi kumpulkan uang itu hitung bunganya. Artinya kita mau taruh satu persahabatan jauh lebih penting. Kristus ajar itu kan. Yesus gak suruh saya terima uang terus-menerus. Saya berhak karena berkhotbah terima persembahan. Itu Alkitab yang atur. Saya punya hak waktu itu. Tapi saya senang Paulus. Jangan obral dirimu. Yes. Buat kita punya kelas. Ya. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Biar perjamuan kudus ini mengingatkan kita. Supaya kita menjadi orang yang belajar berani. Ingat ya, tidak mudah. Saya ngerti banget berapa sulitnya memenangkan kehendak Tuhan banding kehendak diri. kita terlalu cinta dengan diri kita. Ya, maafkan saya ya. Tuhan itu seringkali hanya masuk kalau kita enggak berdaya, sakit parah, miskin habis, Tuhan datanglah. Berkuasa atas hidupku. Yalah, kau udah enggak punya kuasa lagi. Kalau kau punya kuasa, Tuhan tunggulah. Itu sebab perjamuan kudus mengingatkan kita justru pada waktu kita top, pada waktu kita hebat di posisi kuat kita, taklukkan dirimu. Kembalikan pada Tuhan. Hidupku hanya pelayannya. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita menemukan kesadaran hidup yang sungguh itu. Amin. Kita berdoa.